شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Siapa yang menyebutkan faedah? Daniel. Orang yang mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghargai perkara tersebut. Berbeda dengan seorang yang mendapatkannya dengan kerja keras, dia akan lebih menghargai. Diambil dari mana ini? Diambil dari sang raja yang mengambil hanya perahu yang baik saja. Dia tidak tahu bagaimana cara menghargai perahu yang jelek. Padahal perahu yang jelek itu juga bermanfaat. Perahu yang tidak bagus itu kadang lebih bermanfaat. Tapi tidak semua orang bisa menghargai sesuatu sesuai dengan haknya. Apalagi faedahnya, Saukani. Bolehnya merusak sebagian harta atau sebagian tubuh demi memperbaiki secara keseluruhan. Diambil dari perbuatan Nabi Khidir merusak atau melubangi, membuat aib pada perahu demi menyelamatkan secara keseluruhan. Apalagi rahmat, menggantungkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana, Mat? Matikan. Diambil dari mana ini? Dari upayanya Nabi Khidir melubangi perahu. Semoga raja tidak mengambilnya. Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada raja yang mengambil perahu. Dan Nabi Khidir berusaha dan berupaya. Semoga dengan melubangi tersebut raja tidak mau mengambil perahu tersebut. Apalagi faedahnya, Musa? Al-amalu bil apa? Al-amal fil bahar, kerja di laut, baik itu soyyad sebagai nelayan atau hammal pengangkut atau yang semisalnya. Semua itu termasuk rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang memperjalankan kalian baik di darat maupun di laut. Satu lagi apa, Fikri? Tidak semua kezaliman itu dihadapi dan dilawan dengan kekuatan. Ada kalanya dihadapi dengan siasat. Menepis keburukan dengan cara yang seaman mungkin, seminimal mungkin bahayanya. Kalau dilawan belum tentu menang. Tapi kalau disiasati ini, kalaupun seandainya gagal, ini tidak mengorbankan banyak hal. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim. Kita sudah di hari ke-25 Ramadan, sedangkan masih ada sisa 2 ayat. Maka untuk besok-besok tolong 4:30 sudah kita mulai. Biar semakin cepat, maka semakin cepat juga kita libur. Kalau enggak nanti sampai tanggal 28. Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabihil karim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Berkata Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ammal ghulamu, adapun seorang pemuda yang dibunuh oleh Nabi Khidir, fakana abawahu mu'minain, maka kedua bapaknya, yaitu ayah dan ibunya, adalah dua orang mukmin, sedangkan anak tersebut adalah kafir. Apabila dia dewasa nanti, dia akan menjadi kafir. Sebagian ulama mengatakan dari sebagian kisah, anak ini sudah nampak sejak kecil keburukannya, sudah banyak berbuat kebrutalan, mencuri, merusak, dan yang semisalnya. Sedangkan dia dari keluarga yang berada, dari keluarga kaya. Maka ini dikhawatirkan ketika besar akan semakin menjadi-jadi, semakin membuat berat kedua orang tuanya. Fakhashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Maka kita khawatir, pada dhamir khashina ini juga ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Nanti insyaallah akan kita sebutkan. Fakhashina, kita khawatir, kita takut. Anak tersebut akan membuat keduanya itu melampaui batas, melelahkan, membuat melelahkan keduanya dengan cara melampaui batas dan juga dengan cara kekufuran. Fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma, maka kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan keduanya khairam minhu, dengan anak yang lebih baik dari dia, lebih baik zakat dan lebih suci, wa aqrab rahma, dan lebih disayang, lebih dekat hubungannya, lebih akrab rahimnya, lebih dekat, lebih disayang oleh kedua orang tuanya karena baik. Dalam ayat ini terdapat banyak sekali faedah. Di antaranya adalah tidak ada keharusan antara kebaikan ayah dan kebaikan anak, masing-masing membawa nasibnya sendiri-sendiri. Terkadang orang tuanya mukmin, anaknya kafir. Terkadang juga anaknya mukmin, orang tuanya kafir. Maka tidak ada keharusan antara al-asl dan far'. Anak itu namanya far', cabang. Orang tua itu namanya asl. La yalzamu min imani al-far' awil asal imana al-akhir, tidak mengharuskan dari imannya kedua orang tua keimanan anak-anaknya. Demikian pula tidak sebaliknya, tidak mengharuskan dari iman, dari kebaikan anak, kebaikan orang tua, tapi diharapkan dari baiknya orang tua diharapkan baik pula keturunannya. Memang tidak ada keharusan, memang tidak menjamin bapak baik, anak jadi baik. Tapi lebih tidak menjamin lagi kalau bapaknya buruk, anaknya ya gak menjamin, tambah gak menjamin lagi. Memang tidak ada jaminan baiknya orang tua menjadikan anak itu baik, gak ada garansi memang. Tapi itu sebagai sebab. Baiknya orang tua itu adalah sebab baiknya anak. Karena anak yang soleh, anak yang berbakti, ini juga adalah hasil didikan orang tua. Lah kalau yang dididik dengan baik saja tidak mesti hasilnya baik, apalagi yang tidak dididik, gitu loh. Jadi kita harus paham, tidak ada keharusan tidak ada garansi dari kebaikan orang tua atau kebaikan anak akan menjadikan kebaikan keduanya. Tapi salah satu sebab menjadi baiknya seorang anak adalah kebaikan orang tua, dan menjadi sebab pula kebaik keburukan anak keburukan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maka buruknya orang tua adalah sebab buruknya anak, dan baiknya orang tua adalah sebab baiknya anak, walaupun tidak ada garansi. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan jelas, kedua orang tuanya mukmin tapi anaknya kafir. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, orang tuanya nabi, anaknya kafir. Ada juga sebaliknya, anaknya mukmin, orang tuanya kafir. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wah, anaknya mukmin, orang tuanya kafir. Semua itu tidak harus, dan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran rasa takut terhadap fitnah. Al-khawfu minal fitan, kekhawatiran terhadap fitnah. Dan bahwasanya seorang alim itu sangat khawatir terhadap fitnah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan fitnah yang terbesar adalah fitnah syirik. Fitnah yang terbesar adalah fitnah syirik. Wal fitnatu akbaru minal qatl, ay asyirk, wal irtidad, menjadi murtad, itu adalah fitnah yang paling besar. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka seorang yang tahu dia akan takut dari fitnah, menjauh dari fitnah, mengantisipasi fitnah, membuat payung sebelum hujan, menyediakan payung sebelum hujan, menanggulangi fitnah sebelum datangnya. Inilah tabiat seorang alim. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang besarnya rasa cinta kedua orang tua kepada anaknya. Sampai-sampai dikhawatirkan apabila anaknya buruk, kedua orang tuanya juga ikut buruk. Ini menunjukkan betapa besar kecintaan orang tua kepada anak. Kalau orang tua itu sangat mencintai anaknya, anaknya baik dia juga akan ikut baik. Anaknya buruk dia juga akan ikut buruk, karena terlampau besar rasa cintanya. Pelajarannya ya ikhwan, apabila orang tua yang sangat mencintai anaknya itu bisa jadi buruk. Apabila anaknya buruk, kenapa yang anaknya baik kadang orang tua itu kok enggak jadi baik? Seharusnya lebih bisa lagi. Seharusnya orang tua itu lebih bisa menjadi baik apabila anaknya baik. Wong jadi buruk aja siap kok, masa jadi baik enggak siap? Gimana toh? Iya kan? Seharusnya orang tua itu lebih siap untuk menjadi baik apabila anaknya baik. Wong anaknya buruk saja orang tua itu siap backingi, siap di depannya, siap membela, siap nolong, siap macam-macam jungkir balik gara-gara anaknya buruk. Masa ketika anaknya baik, seharusnya kedua orang tua lebih siap lagi untuk menjadi baik. Makanya kalau seandainya ada anak yang baik dan orang tuanya tidak ikut baik, ini menunjukkan orang tuanya itu gak sayang. Pasti ada yang lebih besar, yang lebih dicintai daripada anaknya. Antum lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayahnya sampai rela menghajar anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara kecintaan terhadap sesembahannya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Siap untuk merajam anaknya sendiri. Itu menunjukkan orang tuanya enggak suka, enggak senang, enggak sayang kepada anaknya, enggak cinta. Kalau seandainya cinta pasti diikuti. Seandainya orang tua itu cinta kepada anak, maka akan dilebihkan cintanya itu kepada anaknya daripada cinta kepada sesembahannya berupa berhala-berhala itu. Maka apabila ada seorang anak yang berusaha baik, orang tuanya enggak ikut baik, ini berarti orang tuanya enggak sayang. Kenapa? Karena kalau orang tua itu benar-benar sayang, jangankan jadi baik, jadi buruk lo siap. Paham di sini ya, kawan? Kalau orang tua itu benar-benar sayang kepada anaknya, jangankan ikut menjadi baik, ikut menjadi buruk, yang itu resikonya besar. Itu loh orang tua itu siap. Maka seharusnya orang tua itu lebih siap lagi ketika anaknya itu baik. Lebih bersyukur apabila memiliki anak yang baik. Itu bukti rasa cinta kedua orang tua kepada anaknya. Di dalam ayat ini Nabi Khidir menjelaskan bahwasannya, di dalam hadis juga dijelaskan bahwasannya, dibunuhnya anak tadi karena khawatir terlampau besar rasa cinta kedua orang tuanya hingga anaknya buruk pun orang tuanya ikut buruk. Ini karena cinta yang berlebihan. Maka dalam ayat ini juga terdapat pelajaran al-iktisadu fil mahabbah, sederhana di dalam mencintai. Sederhanakanlah cintamu, tetaplah sederhana dalam mencintai meski sebagian cinta sulit untuk disederhanakan. Tetaplah sederhana di dalam mencintai meski kadang sebagian cinta sulit untuk disederhanakan. Maunya menggebu-gebu terus. Kenapa Pak Azul kok senyum? Sampean kalau paham akan bisa menjangkau ucapan tersebut. Sederhana dalam mencintai meski sebagian cinta sulit untuk disederhanakan. Tetap harus berusaha disederhanakan. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai. Sebagaimana diucapkan ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidon laka yauman ma. Juga sebaliknya abghid habibaka haunan abghid baghidaka haunan ma asa ay yakuna habiban laka yauman ma. Sederhanakanlah cintamu kepada orang yang kamu cintai, siapa tahu suatu hari akan menjadi musuh bagimu. Dan sederhanakanlah kebencianmu kepada orang yang kamu benci, siapa tahu suatu hari akan menjadi orang yang kamu cintai. Itu makna dari ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidon laka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habiban laka yauman ma. Ini sederhana dalam mencintai. Dalam mencintai anak juga harus sederhana, ada batasnya. Dalam mencintai istri juga ada batasnya. Dalam mencintai suami juga ada batasnya. Dalam mencintai dunia, dalam mencintai harta juga ada batasnya. Mencintai orang tua juga ada batasnya. Kalau semua itu enggak diatur, enggak di manajemen, biuh, cinta akan menghancurkan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tolak ukur mahabbah itu seharusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Poros rasa cinta seorang hamba yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai apapun lebih besar dari cintamu kepada Allah. Lihat, bisa sampai kufur gara-gara lebih cinta anaknya daripada Rabb-nya. Tapi kalau orang mencintai segala sesuatu sesuai dengan batasnya, tidak melebihi cintanya kepada Allah, insya Allah akan aman. Semuanya akan sefrekuensi. Semuanya akan mengalir dan sealur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selajur dan sejalur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqata amal iman atau salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada tiga orang yang apa? Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai dan rasulnya daripada keduanya. Maka orang tua ini walaupun dia mukmin, tapi cintanya kepada anaknya terlampau besar sehingga dia berlebih-lebihan di dalam mencintai. Maka kita bahaya, ikhwan, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita kalau terlampau besar, tidak ada batasnya, tidak kita ukur dengan kecintaan kepada Allah, ini bisa menyesatkan. Cintamu membunuhmu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran. Seorang anak yang nakal itu murhik, sangat melelahkan dan merepotkan kedua orang tuanya. Jelas ayatnya ini, fakhoshina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Dikatakan oleh para ulama, anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang liar, anak yang kafir, anak yang fasik, ini murhikun, sangat melelahkan dan sangat merepotkan kedua orang tuanya. Pol pegelin dengan anak nakal itu, ehwa. Pol hati tersiksanya, sangat tersiksa batin ini. Apalagi nakalnya itu sampai merusak, sampai merugikan, sing kebobohan, yang kecapean itu kedua orang tuanya. Yang menanggung kerugiannya adalah kedua orang tuanya. Maka jelas sekali ayatnya di sini, fakhoshina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Alwaladu taghi murhikun liwalidayhi. Anak yang nakal, anak yang bandel sangat melelahkan, sangat menyiksa, sangat merepotkan kedua orang tuanya. Dan barang siapa yang menjadi orang tua enggak pernah kerepotan dan enggak pernah kelelahan gara-gara anaknya nakal, berarti dia orang tua yang muhmin, orang tua yang enggak punya kepedulian. Punya anak nakal sewantai saja. Ini namanya muhmin. Tidak peduli, tidak perhatian. Wa illa kalau orang tua itu perhatian kepada anaknya, benar-benar dia akan menangis. Hidupnya benar-benar akan sengsara apabila anaknya itu bandel. Ini menunjukkan kasih sayang orang tuanya. Orang tua yang baik akan merasa kerepotan, akan merasa kelelahan dari keburukan anaknya. Barang siapa yang tidak merasa demikian, maka itu menunjukkan dia muhmin. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya hilangnya harta dan hilangnya keluarga bisa diganti, tapi hilangnya agama enggak bisa diganti. Dalam ayat ini terdapat talafal mal, talaful mali wal ahl lahu badilun, wa amma talafud din fala badilalahu. Kamu kalau kehilangan anak bisa diganti. Lihat, fa'aradna ayyubadilahuma. Nabi Khidir mengatakan, kita ingin supaya Allah mengganti keduanya. Anak itu loh bisa diganti, keluarga itu bisa diganti, harta bisa diganti. Tapi kalau sudah kehilangan ketakwaan, kehilangan agama, al-malu ad-dinu ra'sul mal, agama itu adalah aset utama. Kalau seorang kehilangan dunia bisa diganti, tapi kalau kehilangan agamanya enggak bisa diganti. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam rela menghilangkan seorang anak demi menjaga agama orang tuanya. Sebagai bukti apa? Mahal mana? Mahal agama daripada anak. Daripada kamu kehilangan agamamu, daripada kamu kehilangan imanmu, mending kamu kehilangan anakmu. Kehilangan anak dan harta dan keluarga bisa diganti, tapi kehilangan agama enggak bisa diganti. Kehilangan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diganti. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laisa lillahi in faraqta min iwadi. Segala sesuatu apabila kamu kehilangan, dia punya ganti. Tapi kamu enggak akan pernah punya ganti jika kamu kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat kaidah syariat hifdud dini muqaddamun ala hifdin nafas. Menjaga agama itu lebih didahulukan daripada menjaga jiwa. Dulu maqasid syariah itu ada berapa? Ada 5. Yaitu apa? Apa siapa yang ingat? Maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat itu ada 5. Yang paling utama menjaga agama, terus menjaga jiwa, terus menjaga apa? Akal. Terus menjaga nasab, terus baru menjaga harta. Itu maqasidus syariah, hifdud din wa hifdun nafas wa hifdul akal wa hifdu an-nasab wa hifdul mal. Maka didahulukan, kalau seandainya 5 ini bertentangan, didahulukan yang paling utama. Seperti di sini ada hifdun nafas, menjaga jiwa bertabrakan dengan menjaga agama, maka lebih didahulukan menjaga agama. Ini maqasid syariah di semua syariat, baik syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun seluruh syariatnya para anbiya. Hifduddin, menjaga agama, itu adalah didahulukan daripada menjaga jiwa. Dalam ayat ini juga terdapat pentingnya dan besarnya al-hifadu ala ad-din wa ala al-iman wa ala taqwa. Pentingnya merawat keimanan, merawat ketakwaan, memelihara agama seseorang. Sampai-sampai dibolehkan untuk membunuh anak kecil yang belum berdosa, yang diketahui melalui wahyu nanti ketika besarnya akan menjadi kafir dan akan merusak. Ini sebuah langkah yang sangat-sangat beresiko sampai menghilangkan jiwa seorang anak. Nah ini kalau enggak resikonya itu, kalau enggak lebih besar, taruhannya itu kalau enggak lebih besar, enggak mungkin dilakukan. Berarti menjaga agama, menjaga keimanan, memelihara keimanan, itu adalah sangat penting sekali. Karena itulah ikhwan, keimanan kita ini harus kita jaga. Agama kita ini harus kita pelihara. Jangan sampai cedera, jangan sampai lecet, jangan sampai apalagi hangus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agama kita ini seharusnya kita jaga, jangan lecet, jangan robek, jangan hilang, jangan hangus, jangan sampai batal. Kalau lecet pasti, lecet itu enggak bisa dihindari, pasti lecet, luka, ditambal lagi luka, ditambal lagi luka, diobati lagi. Tapi kalau sampai hangus, sampai batal, sampai menjadi kafir, ini waliyadu billah. Apabila kita tahu ikhwan pentingnya menjaga agama, maka kita tahu juga dosa apa yang lebih besar daripada merusak agamanya orang. Kriminal apa yang lebih besar dari merusak agamanya orang, merusak akidahnya kaum muslimin, merusak pemahamannya kaum muslimin, merusak maklumatnya kaum muslimin? Kira-kira dosa apa? Gak ada ya, Pak. Itulah dosa yang terbesar setelah syirik. Dan syirik juga termasuk merusak agama. Maka kriminal yang terbesar diantaranya adalah merusak agama, menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini seharusnya dijaga sebisa mungkin, lah kok malah dirusak. Agama itu seharusnya dipelihara, seharusnya dijaga, lah kok malah dirusak, lah kok malah dicemarkan, dicemari, dibuat terkontaminasi dengan keburukan-keburukan. Maka ini sebagai tahdiran terhadap orang-orang yang merusak agamanya kaum muslimin dari du'atu ahlil batil, dari para da'i ahli batil yang mereka merusak siang dan malam, merusak agamanya kaum muslimin. melalui mimbar-mimbar masjid, melalui speaker-speaker masjid, menyesatkan, membuat pemahaman yang keliru, membuat pemahaman muhdatsat, pemahaman khurafat, syirkiyat, wadhalalat. Ini semua adalah jarimah, kriminal yang sangat besar. Karena menyesatkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Seharusnya agamanya kaum muslimin itu dijaga. Yang sudah tinggal 70% itu minimal itu dijaga. Jangan sampai malah dibuat 60%. Semakin hari semakin dilunturkan. Semakin hari semakin dipudarkan. Tambah suwe tambah nemen. Tambah suwe tambah luntur. Tambah suwe tambah pudar. Agamanya semakin dikendoni. Semakin digembosi. Lama-kelamaan akhirnya agamanya ucul. Agamanya hilang. Karena tiap hari dikendori terus, baut itu dikendori, kendor, kendor, kendor, kendor, coplok. Agama juga seperti itu, ikhwan. Kalau dikencengi terus, yo terlalu kenceng juga bisa pecah. Baut itu yo agak kendor, kencengi dikit, agak kendor, kencengi dikit, gitu. Tapi kalau dibiarkan kendor terus, kendor, kendor, kendor terus, lama-lama lepas. Maka agama ini harus dijaga, ya ikhwan. Al-hifadu, al-hifadu al-ad-din. Menjaga. Pentingnya menjaga agama. Dan bahayanya serta kriminalnya orang-orang yang mereka itu merusak agama. Dan salah satu tanda kawan itu baik, zaman tengok loh, saya berkawan dengan orang ini agama saya jadi baik apa tambah hari tambah nemen, apa tambah hari semakin pudar. Diukur. Saya berada di tempat ini, semakin hari agama saya semakin baik apa semakin jelek. Itu loh cara ngukur kawan yang baik itu seperti itu. Zaman punya kawan di pasar. Dilihat, saya berkawan dengan orang ini, semakin hari agama saya semakin pudar atau semakin kuat. Saya berkawan dengan kelompok ini, saya berkawan dengan majelis ini, saya duduk di majelis ini. Semakin hari agama saya semakin bagus, semakin terbenahi atau semakin hari semakin luntur. Itu tanda, itu enggak bisa dicolong. Itu enggak pernah bohong tanda itu. Cuma orang aja kadang enggak jujur dengan dirinya sendiri. Merasa nyaman dengan suatu kelompok, merasa nyaman dengan suatu perkumpulan, padahal hari demi hari agamanya dilunturkan. Hari demi hari diajak kepada mukhalafah. Hari demi hari diajak kepada penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dibocori halus gak kroso jenenge, digembosi halus-halus. Dicek iki lho kayak ban. Cis, gak kroso, gak kroso, gak kroso, mur-mur kempes. Itu ya ikhwan, pentingnya untuk hifat terhadap agama. Dan ini kita sebutkan sebagai nasihat bagi diri kita sendiri dan juga bagi kaum muslimin. Pentingnya menjaga agama, jangan sampai tiap hari semakin luntur, tiap hari semakin kempes. Apalagi orang yang dulunya baik, orang yang dulunya soleh, orang yang dulunya mustaqim istiqomah malah disesatkan, dilunturkan, dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dibuat jelek hari demi hari, dibuat semakin memburuk kondisinya. Bukan hanya gizi buruk, tapi agama yang buruk. Dan tanpa alasan apapun. Apa sih alasannya? Kita harus mengorbankan agama kita untuk mengejar apa sih? Kok agamanya kaum muslimin semakin hari semakin dikempesi, semakin hari semakin dilunturkan. Demi apa? Untuk mencari apa sih? Kalau hanya sesuap nasi, kalau hanya sederet gelar, itu semua enggak sebanding dengan yang dikorbankan berupa agama. Kamu cuma mencari gelar, cuma mencari kedudukan, cuma mencari titel, tapi harus mengorbankan agamamu. Ini sungguh pengorbanan yang tak sebanding. Dalam ayat ini terdapat pelajaran juga ridho dengan qadha Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah, kedua orang tua anak ini ketika anaknya lahir dia bahagia, sangat bahagia. Dan kedua orang tua ini akan sangat bersedih ketika anaknya ini dibunuh. Padahal kalau seandainya anak ini dibiarkan besar, anak ini akan membinasakan keduanya. Maka fal yardom riun biqada biqada illahi fa inna qada Allahi lil mu'mini fima yakrah khairun lahu min qada'ihi fima yuhib. Ini perkataan Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Orang tua, kedua orang tua ini sangat bahagia ketika anaknya lahir dan sangat bersedih ketika anaknya dibunuh. Padahal ketika anaknya dibunuh itu adalah sebagai keselamatan bagi keduanya. Seandainya anaknya tumbuh besar, keduanya akan binasa. Maka seharusnya seorang itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik bagi dia. Walaupun itu ia benci, lebih baik daripada apa yang dia cintai. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Orang ini saja enggak tahu kalau anaknya dibunuh karena Allah. Itu saja Nabi Khidir berharap akan digantikan dengan yang lebih baik. Apalagi orang yang sengaja dengan sangat sadar dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah, pasti akan berharap lebih baik lagi. Paham? Orang ini anaknya dibunuh karena Allah, jadi dia enggak tahu. Itu saja Nabi Khidir berharap supaya Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Apalagi seorang hamba yang dengan segala kesadarannya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap Allah akan menggantikannya, pasti Allah akan mengganti. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah abdalahu Allahu khairam min. Pada siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti, pasti ganti. Jangan ragu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran disyariatkannya untuk meminta ganti, mengharapkan ganti kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Ketika kamu mendapatkan musibah, maka kewajibannya adalah bersabar, mengharap pahala, dan memohon ganti. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairam minha. Itu doa ketika mendapatkan musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini ya Allah, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ini disyariatkan. Nabi Khidir di sini setelah memberikan semacam musibah kepada kedua orang tua anak ini, Nabi Khidir mengharapkan kebaikan, berharap diganti dengan yang lebih baik. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran keberadaan seorang kadang gak punya anak, kadang gak punya anak laki-laki, atau kadang gak punya anak perempuan, atau kadang punya anak kemudian mati. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan hambanya, maka itulah yang terbaik. Pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasrah pada pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Asy-Syura, "Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah berkehendak memberikan karunia kepada orang yang Allah kehendaki, itu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan ada juga yang Allah kehendaki diberikan karunia anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga yang ditakdirkan mandul, enggak punya anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mampu. Jadi pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak perempuan, enggak punya anak laki-laki, ya bersyukur. Yang punya anak laki-laki, enggak punya anak perempuan, ya bersyukur. Yang enggak punya anak, ya bersyukur. Yang punya anak kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasrah dan bersabar. Itulah yang terbaik. Tidak mesti besarnya anak di sisimu itu menjadi lebih baik bagi kamu. Itu harus kamu tahu. Tidak mesti besarnya tumbuhnya seorang anak di pangkuanmu itu lebih baik bagi dirimu. Maka tidak ada pilihan lain selain pasrah dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran keutamaan punya anak soleh. Keutamaan anak soleh. Karena di sini terdapat celaan terhadap anak yang jelek, anak yang kafir. Maka sebaliknya anak yang soleh marhubun bi. Dan itu disebabkan dari orang tua yang soleh, didikan yang baik, doa yang terus menerus, dan kasih sayang yang tiada henti. Anak soleh, anak yang baik adalah hasil sebab dari orang tua yang baik, dari doa yang terus menerus, dan dari kasih sayang yang tiada henti. Dalam ayat ini terdapat pelajaran juga, seharusnya yang lebih disayang dari anak-anak itu adalah yang soleh, bukan yang kaya, bukan yang sukses dalam dunianya. Maka orang tua juga harus paham, seharusnya yang anak yang lebih disayang itu adalah anak yang baik, anak yang soleh. Karena di dari ayat wa aqrabar rahma, kemarin tafsirnya wa aqrabar rahma itu apa? Huma bihi arham, keduanya lebih sayang. Jadi anak yang seharusnya lebih disayang itu adalah yang soleh. Karena anak soleh itulah cindramata yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun yang sesungguhnya, cindramata yang sesungguhnya adalah istri-istri yang salihah dan anak-anak yang soleh. Tapi sayang, banyak orang tua zaman sekarang lebih mengutamakan anaknya itu sukses dalam perkara dunia daripada sukses dalam urusan akhirat. Bahkan dipandang anak-anak yang mereka itu gak sukses dalam urusan dunia dipandang sebagai anak yang gagal, gak punya masa depan dan yang semisalnya. Ini semua termasuk keterbalikan maklumat di sisi para orang tua. Mahfum ikhwan, masih ada waktu, tenang, nasinya aman-aman, jangan pecah fokusnya dengan nasi. Dalam ayat ini juga terdapat pentingnya untuk menyatukan antara pemahaman dan juga agama orang tua dengan anak. Kenapa? Karena perbedaan agama, perbedaan manhaj, perbedaan akidah, ini akan menyebabkan perpisahan. Ya, kalau anakmu enggak kamu satukan, enggak kamu samakan, kamu biarkan anakmu sekolah di sana, sedangkan kamu pemahamannya sekolah di sini, ya enggak akan bersatu, enggak akan ngumpul. Wong beda pemahaman, beda maklumat. Maka kalau memang kamu berada di sini, ya anakmu diajak di sini. Kalau kamu berada di suatu tempat, di suatu lembaga ilmu, ya anaknya juga diajak di situ. Makanya ikhwan, kita utamakan di sini itu orang-orang datang bersama keluarganya bikin rumah supaya mereka bersatu. Kenapa? Karena persatuan agama inilah yang akan menyatukan antara keluarga. Perpecahan dan perbedaan agama ini akan memisahkan antara keluarga. Walaupun badannya itu bersatu, tapi mungkin badannya bersatu tapi hatinya berjauhan. Dan itulah perpisahan yang sesungguhnya. Maka pentingnya untuk menyatukan tempat, menyatukan pemahaman dengan anak. Kalau yang kamu enggak ikut anakmu, ya anakmu yang ikut kamu. Pilih salah satu. Kalau beda-beda, ini kasihan nanti enggak ketemu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran hasmu madatis syurur wal kufur la siyamal mutaaddi al mutaaddiyat minha, memotong unsur-unsur keburukan dan kekufuran. Hasm, memotong, memutus unsur-unsur keburukan dan kekufuran. Terlebih yang unsur tersebut mutaaddi, menjalar kepada orang lain. Paham di sini ya kawan? Hasmu madatis syar wal kufur, memutus unsur keburukan dan kekufuran. Apalagi yang sifatnya itu merembet, yang merusak orang lain. Ini harus dipotong, benar-benar dipotong ini. Ini penyakit, benalu, kanker yang sesungguhnya. Karena kanker itu menjalar. Demikian juga keburukan itu menjalar, akan merusak orang lain. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam sampai membunuh anak ini. Kenapa? Karena anak ini nanti akan keburukannya itu akan menjalar kepada kedua orang tuanya. Makanya dipotong. Makanya sampai disembelih. Makanya sampai diputus rantai-rantai keburukan ini. Supaya enggak menjalar, supaya enggak menyebar. Maka madatus syar, unsur-unsur keburukan itu harus dipotong. Dari situlah ulama mereka itu menempuh jalan tersebut hingga membantah ahlul bidah, menjauhkan ahlul bidah, membantah ahlul batil. Semua itu adalah mimbab, min hadzal bab, termasuk bab ini, yaitu memotong dan memutus rantai-rantai keburukan. Demikian juga Syekh Ibnu Taimin mengatakan dari ayat ini bolehnya membunuh seorang yang kafir yang dikhawatirkan kekafirannya akan disebar, boleh dibunuh walaupun dengan diam-diam. Qatlul kafir alladhi yukhsha minhu naslul kufr, membunuh orang kafir yang dikhawatirkan kekufurannya akan menjalar dan disebarkan, boleh dibunuh. Adapun mukmin enggak boleh, walaupun dia ahlul bidah, walaupun dia fasik, selama masih mukmin kalau bunuh enggak boleh. Yang dibunuh itu cuma orang kafir. Dan masih banyak ya kawan faedah dari ayat ini. Satu lagi, yaitu penggunaan domir khosina, domir jamak. Ini diperselisihkan oleh para ulama, baliknya ke siapa? Apakah balik ke Allah? Itu dikatakan oleh para ulama enggak mungkin. Maka baliknya adalah kepada Khidir dan Musa. Apa sih faedahnya? Kok domir ini kok balik kepada Khidir dan Musa? Kita sama-sama takut dia akan merusak orang tuanya. Apa faedahnya? Nek ngerti iki buyar. Nek kalau tahu ini kita sudah. Apa faedahnya? Kata Nabi Khidir, kita berdua sama-sama khawatir anak tadi akan merusak orang tuanya. Apa faedahnya kira-kira? Apa Musa? Bahwasannya seorang muallim, seorang pengajar, seorang dai itu harus satu, harus bersatu untuk mencegah dari keburukan. Ojo aku torek, kamu juga harus ikut, gitu loh. Makanya fakhoshina, kita semua sama-sama takut. Maka seharusnya pelajarannya, seharusnya sesama para dai, sesama orang-orang baik, sesama orang-orang soleh, seharusnya satu tekad, satu kata, satu langkah, menggenggam tangan yang sama untuk menumpas kebatilan. Pentingnya untuk merapatkan barisan dalam rangka menumpas kebatilan. Itu diambil dari fakhoshina, domirnya domir jamak. Ini faedah dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Jadi enggak boleh kemudian khudlan, membiarkan kawannya sedang membantah kebatilan sampai enak-enak berkawan dengan ahli batil tadi. Enggak satu kata, enggak satu sof, enggak satu barisan. Ini namanya takhdzir. Kan enggak boleh. Nabi Khidir di sini menyatukan keinginannya dengan keinginannya Nabi Musa. Maknanya, kalau orang itu sama-sama baik, pasti akan sama-sama takut kepada keburukan, kepada fitnah. Bukan satunya takut, satunya malah mengajak. Ini namanya enggak baik. Satunya takut keburukan, satunya memperingatkan dari suatu keburukan, satunya malah ngajak. Malah nyereti orang untuk masuk kepada keburukan tersebut. Ini jangan enggak konco. Konco itu ya bareng-bareng melangkah menuju kepada kebaikan, melangkah bersama, satu langkah satu keinginan satu tujuan, berdua satu tujuan. Di sana masih ada faedah yang lain. Berapa tadi sudah? Ngomong lamun tok kohim, enggak tulis kok. Masa wis lapar. Tayyib ikhwan, tarawihnya disemangati lagi, insyaallah kita semangat lagi. Enggak usah dipilih malam ganjil lo, padha wae kabeh lo. Samakan semua, gas gas aja semuanya. Jangan pilih-pilih. Gue nek malam ganjil 4 sof. Nek malam genap 2 sof setengah. Nah, ayo disamakan aja, sudah tinggal sedikit, nanti kalian akan merindukan betul malam-malam yang hangat ini. Sebentar lagi akan beranjak pergi dan kalian akan merindukannya. Kaki-kaki yang berdiri menjulang tinggi bagaikan bangunan. Kemudian nanti ada tengah, ada tangan-tangan memohon afu dari Ar-Rahman. Itu akan sangat dirindukan sekali. Nanti sudah tidak ada lagi itu. Sebentar lagi sudah tidak ada. Kamu akan merindukan malam-malam ini. Maka sabar. Semangat, Lek. Jok turu, Lek. Ya, Lek. Semangat. Nanti malam bangun lagi, Lek. Insyaallah, Lek. Ini apa yang keturunan tang ini? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.